kena ombong menggerang rantau tukal mandan nyusah tuyo gundul kesana kesering ngampe kendul gendul warte late lo tampak leyo selangkau jalannya miring-miring edo yo belum selesai menapung nong cino ropak noyo terguling ke pengawan solo tengah irama alunan nong cino ropak noyo pulang jalannya ke loyo. Hanyalah seperti tusuk sirtikus. Padahal dulu ku meminumnya sampai mampus.